ke kamu kita dalam keadaan hati ini telah diikrarkan. Waktu pun berlalu, hati selalu satu, kan ku jaga hingga nanti tua. Detik menit jam kita lalui, hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan sukacita hari ini. Adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki arti, cinta hidup dalam tubuh kita. Dalam satu doa kekal, abadilah selamanya. Detik menit jam kita lalui, hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan bahagia. Abadilah selamanya.